بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قاعدة 20 Al-Quran kulluhum muhkamun bi'tibarin wa kulluhum mutasyabihun bi'tibarin wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutasyabihun bi'tibari salisin. Baik, kaidah ke-20. Antum sebelum ini sudah kenal ya makna muhkam mutasyabih. Kalau yang muhkam yang jelas tidak butuh perincian karena sudah langsung dipahami maknanya. Kalau yang mutasyabih yang belum jelas yang butuh perincian. Nah, Al-Quran semuanya muhkam bi'tibarin dari satu tinjauan, dari satu sisi. Wa kulluhu mutasyabihun, dan semua Al-Quran dapat dikatakan mutasyabih dari satu tinjauan, dari satu sisi. Wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutasyabihun, sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih bi'tibari salis. Ini ya kalau pakai tinjauan yang ketiga. Ya, sisi tinjauan yang ketiga. Nah, kita sudah paham makna muhkam, makna mutasyabih dari Al-Qur'an, yang muhkam yang tidak butuh penjelasan, sudah rinci, ya, yang mutasyabih yang butuh penjelasan, butuh perincian. Dan mutasyabih mesti dikembalikan kepada yang muhkam. Ya, kita baca di sini. Ya, syarahnya tafadhal Nugraha. القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات وأنه أختمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق ولا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق ونواهيه، jangan نواهيه، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للأقول المزكية للأقول والمطهرة للقلوب والمصلحة للأحوال. فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه. فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة. طيب، ini dulu sebelum masuk ke berbagai contohnya ya. barakallahu fik. Ya, ini kaidah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Sidi bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an muhkam, namun juga Allah mensifati Qur'an mutasyabih. Ya, dan Allah menjamak di antara keduanya, muhkam dan mutasyabih. Ya. Nah, kalau yang makna yang muhkam berarti apa? Mutqan. Mutqan artinya ini sudah dipahami ya secara terperinci oleh orang-orang yang membaca, mendengar Al-Qur'an ya, apalagi membaca terjemahannya tanpa butuh penjelasan apapun. Ini muhkam. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ini maka kabar-kabar Allah semuanya benar, hukum-hukumnya semua adil. Ya, barakallahu fiik. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Nah, jadi kalau dari satu sisi ini semua hukum ayat-ayat Allah Al-Qur'an muhkam. Mutqan. Ya, dari sisi khabarnya. Ya, tidak ada ya, hal yang tersamarkan. Namun dari sisi yang lain mutasyabih. Ya, dari sisi yang lain mutasyabih. Dan ini juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa sebagian ayatnya mutasyabih itu artinya ya samar. Ya, butuh perincian kepada yang mesti dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya, barakallahu fikum. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamat. Terus ayat lanjutannya apa? Hah? Wa ukharu mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Ini kan lanjutan ayatnya demikian. Ya. Nah, kalau yang muhkamat wadihat jariyat jelas terang benderang. Ya, maka muhkam sini jelas terang benderang. Adapun mutasyabih khafi, maknanya belum jelas. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang dalam ilmunya. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm. Dan tidak ada yang tahu takwil dari tafsir dari ayat-ayat yang mutasyabih itu kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Ya, orang-orang yang dalam ilmunya menyatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Jadi tidak ada yang samar bagi orang-orang yang dalam ilmunya. Ini kurang lebih demikian. Ya, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya. Ini pengucapan As-Sa'di pun dipresisikan. Ada yang mengatakan As-Si'di, ada yang menyatakan As-Sa'di. Tapi saya dengar langsung dari Syekh Al-Utsaimin di YouTube tentunya karena enggak pernah berjumpa. Ya, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan As-Sa'di, ya, As-Sa'di dengan fathah sin. Sebagian ada yang mengatakan As-Si'di. Tayyib. Syekh Utsaimin murid langsung dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mula zakal langsung. Maka beliau yang paling tahu. Wa qad wasafahu Allah Ta'ala bi kulli wahidatin min hadhihi al-awsaf as-salas. Maka Allah telah mensifati Al-Qur'an. Allah telah mensifati Al-Qur'an dengan masing-masing dari salah satu tiga sifat ini. Fa wasafahu bi annahu muhkamun fi iddati ayatin. Allah mensifati Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini muhkam, jelas maknanya. Ya, gamblang. Dalam berbagai ayat, uhkimat ayatuhu, summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhkimat ayatuhu. Ini surah Hud, ayat pertama berarti alif lam ra gitu ya. Alif lam ra. Inilah Al-Qur'an yang ayat-ayatnya uhkimat. Ya. Yang ayat-ayatnya uhkimat disusun dengan rapi, dijelaskan dengan gamblang. Ya, summa fussilat, kemudian diperinci min ladun min indi, ya. Dari sisi hakimin khabir, Allah yang maha hakim, Allah yang maha bijaksana, khabir yang maha mengetahui. Ya, wa ma'na dzalik, maknanya apa ayat ini? Annahu fi ghayatil ihkam, bahwa Al-Qur'an itu pada puncak ihkam. Ya, itu pada puncak ihkam, pada puncak muhkam, pada puncak kejelasan, kegamblangan, pada puncak ya, perincian, kejelasan jelas semua. Ya, wa nihayatul intizam. Ya. dan pada puncak keteraturan yang sangat tinggi sekali. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Maka khabar dari Allah semuanya adalah benar dan jujur. La tanaqula fiha wala ikhtilafa. Tidak ada kontradiksi, tidak ada perselisihan. Wa awamiruhu kulluha khairun wa barakatun wa salahun. Semua perintah-perintah Allah di Al-Qur'an semuanya kebaikan, keberkahan. Ya. Kebajikan. Wa nawahihi muta'alliqatun bisyururi wal adrar wal akhlaq adzadzilah. Dan larangan-larangan Allah, semua larangannya pasti ini berkaitan dengan segala macam keburukan, adrar, ya, dengan segala macam ya, mara bahaya, mudarat, dan akhlak-akhlak yang tercela, yang rendah. Wala amal asyi'ah, dan pasti berkaitan dengan amal-amal keburukan. Ini kalau larangan, fahada ihkamuh. Ini kalau di sini bentuk ihkam, bentuk muhkam dari Al-Quran yang jelas. Ya, berikutnya wa wasafahu bi annahu mutasyabihun. Namun Allah juga mensifati bahwasanya Al-Qur'an ini juga mutasyabih. Khafi, samar. Ya, tidak seperti muhkam. Pada firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban kitaban mutasyabiha. Perhatikan tuh. Ya. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan Al-Qur'an, ya, yang dia adalah kitaban, Al-Quran ini adalah mutasyabihah, ya, yaitu Al-Quran yang kitab yang mutasyabih, ya, mutasyabihah, yang masih khafi, ay mutasyabihan fil husni wa sidqi wal haq, ya, ya, maksudnya ini apa mutasyabih ini, ya, serupa, ya, serupa kan dari kata istibah, yastabih, istibah, adanya keserupaan. Maksudnya serupa ini dalam hal apa? Dalam al-husn, kebaikannya, ya, wasidq, kejujurannya, walhaq, kebenarannya. Ini wa wuruduhu bil ma'ani an-nafi'ah. Maka keberadaannya dengan makna-makna yang bermanfaat, al-muzakkiyah, yang mensucikan lil-uqul, mensucikan akal, al-mutahhirah lil-qulub, yang membersihkan hati, ya, al-muslihati lil-ahwal, yang memperbaiki berbagai keadaan, fa'alfaduhu ahsanul alfad. Maka lafaz-lafaz Al-Qur'an adalah sebaik-baik lafaz, wa ma'anihi ahsanul ma'ani, maknanya adalah sebaik-baik makna. Wah, tayyib, ini yang kedua. Wa wasafahu, nah yang ketiga. Dan Allah juga mensifati Al-Qur'an. Nah, ini gabungan. Minhu ayatun muhkamat, hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Nah, ini gabungan. Ya, di apa yaitu ya. Yang ketiga ini di antara Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam dan itulah induk kitab. Namun yang lainnya ada yang mutasyabihat. Fahuna, maka di sini Allah mensifati bi anna ba'dahu hakada wa ba'dahu hakada, bahwa sebagian ayat Al-Qur'an ada yang hakada muhkam, wa ba'dahu hakada mutasyabihat. Ini maknanya. Wa anna ahlal ilmi bil kitabi yarudduna al-mutasyabiha minhu ila al-muhkam. Ya. Dan para ulama, ya, bahwasanya para ulama yang mereka ahlul ilmi bil kitab, yang mereka mengetahui Al-Qur'an, berilmu tentang Al-Qur'an, mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat muhkam. Faisir kulluhu muhkaman. Kalau begitu, walaupun ada ayat-ayat yang mutasyabih yang samar, ketika dikembalikan kepada ayat yang muhkam, maka jadilah semua ayat Al-Qur'an muhkam. Ya. Wa yaqulun kullun min 'indi rabbina, mereka berkata semua ini dari Rabb kami. Ai wa makana min 'indihi fala tanaqudu fihi. Maksudnya apa? Selama ayat Al-Qur'an itu dari sisi Allah, maka tidak ada kontradiksi. Ya, tidak ada kontradiksi. Ya. Di Al-Qur'an, famastabaha minhu fi maudin, maka kalau ada yang samar di satu tempat di Al-Qur'an, fassarahu al-maudi'u al-akharu al-muhkam. Maka pada tempat ayat yang lain, di tempat yang lain yang muhkam akan mentafsirkan itu. fahasala al ilmu, ya, wazala al iskalu, maka ilmulah yang ada dan hilanglah kerancuan. Walihada walihadi hinawi amsilatu, maka berdasarkan jenis yang ketiga ini ada contoh, ya, ada berbagai contoh. Nah, ngerti nggak sini? Baik, ya. Jadi Al-Qur'an muhkam. Ada juga yang mutasyabih. Namun yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Jadinya semua Al-Qur'an muhkam. Gitu. Ya. Enggak ada yang enggak jelas di Al-Qur'an. Ya. Enggak ada yang enggak jelas di Al-Qur'an. Kalaupun ada enggak jelas, apa sih alif lam mim, alif ram ra, kaf ha ya ain sin sad? Itu apa sih? Hamim, yasin, qaf, nun. Maknanya apa? Itu pun memiliki makna. Bahwasanya wahai kalian orang-orang Arab, ini Al-Quran turun untuk orang-orang Arab Quraisy yang mereka dahulu ngaku-ngaku jago bahasa Arab. Kalian orang-orang Arab, ini Al-Quran ini dari huruf-huruf kalian nih, nun, qaf, ha, hamim, alif, lam, ra, alif, lam, mim, ini huruf-huruf kalian. Ini huruf-huruf kalian. Atau kata para ulama yang lain, bahwasanya akal manusia maknanya terbatas. Gak mampu memahami huruf-huruf mukhotoah tersebut. Tapi barakallahu fikum. Jadi gak ada yang sia-sia di Al-Quran satu ayat pun. Nun apa maknanya sia-sia? Oh, enak aja sia-sia. Gak ada yang sia-sia semua. Semuanya memiliki makna. Ya, nah, maknanya yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui berarti menunjukkan terbatasnya akal kita. Ya. Baik. Baca sini berikutnya. Oke, baca baik. ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب وضحت هذا الإطلاق الآية الآخر الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان فريق هدى وفريق حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإذا اشتبهت على الجبر الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العبادة وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاذ النفاتي النفاتي منعت دري القدريه وظنوا انها منقطعه عن قضاء الله وقدره وان الله ما شاءها منهم ولا قدرها تليت عليه الايات الكثيره الصريحه بتناول قدره الله لكل شيء من الاعيان والاعمال والاوصاف وان الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم وما ujmila. Nah. Wa ma ujmila fi ba'dil ayati fassaratuhu ayatun ukhra. Wa ma ukhra. Wa ma lam yatawaddah fi mawdhi'in tuwaddihu fi tawaddaha. Tawaddaha fi mawdhi'in akhra. Wa ma kana ma'rufan bainan nasi wa warada fihi al-Qur'anu amran aw nahyan kas-salati waz-zakati waz-zina wadh-dhulmi wadh-dhulmi wa lam yufassilhu falaysa mujmalan li'annahu arshadahum ila ma kanu ya'rifuna wa ahalahum ala ma kanu bihi mutalabbisina falaysa fihi ishkalun biwajhin wallahu a'lamu. Nah, berikutnya contoh-contohnya mengenai hal ini. Minha ma taqaddama min al-akhbar. Contoh-contohnya ya, yaitu khabar bahwasanya bi annahu wa Allah taala ala kulli syai'in qadir, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annahu ma syaa'a kana, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Wa annahu yahdi man yasha' wa yudillu man yasha'. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Namun ketika ini sudah berlalu di kaidah berapa ini? Ya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, Allah sebutkan sifatnya. Allah memberikan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, sudah Allah sebutkan sifat-sifat orangnya yang berpaling. Ingat ya. Ya, taib barakallahu fikum. Ini supaya kita tidak mengatakan Allah zalim karena menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak demikian. Namun Allah berikan sifatnya. Kenapa Allah menyesatkannya? Nah, karena dia berpaling dan seterusnya. Fa idza ishtabahat ala man dhanna bihi khilaf al-hikmah. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Nah, apabila ishtabahat ya, ala man dhanna bihi khilaf al-hikmah. Bahwa apabila ada orang yang mengira bahwa adanya ayat-ayat mutasyabihat itu bertentangan, menyelisihi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah bahwasanya hidayah Allah wa idlalahu, bagaimana Allah menyesatkan orang, ya. Yakunu juzafan li ghairi sababin. Ya. Maka ya, ini berarti ya, menyesatkan orang tanpa sebab, ini semenang-menang, ya. Juzab, parsi juzab. Hah? Lancangnya semenang-menang gitulah, ya. Lancangnya semenang-menang tanpa sebab, padahal tidak demikian. Di kaidah sebelumnya kita telah sebutkan kalau Allah menyesatkan orang, Allah sebutkan sebab-sebabnya. Ya. Wadhahhat hadhihi al-itlaq wa al-ayatul ukhra. Ya. Wadhahhat hadha al-itlaq al-ayatu al-ukhra. Dan ayat-ayat lain telah menjelaskan ya kemutlakan ini. Hadha al-itlaq al-ayatu al-ukhra. Ya. Adalah ayat-ayat adalah itu ala anna hidayatahu laha sababun asbabun, bahwasanya hidayah Allah dia memiliki sebab-sebab yang dilakukan oleh hamba dan hamba memiliki sifat dengannya. Semisal firman Allah yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subula salam. Siapa itu orang yang Allah berikan hidayah? Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan subula salam, jalan-jalan keselamatan. Yaitu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Wa anna idlalahu la li abdihi laha asbabun minal abdi. Bagaimana Allah menyesatkan hambanya, ini juga memiliki sebab-sebab dari si hamba. Kenapa? Wa huwa tawallihi li syaitan. Ya. Kenapa demikian? Karena si hamba tersebut, ya, hamba tersebut lebih ya berpaling kepada setan. Ya, dia lebih berwala mencintai setan. Fariqan hada wa fariqan haqqo alaihi bidhalalah. Ya, ada satu kelompok yang diberi petunjuk oleh Allah dan sebagian lain diberikan kesesatan bagi mereka. ittakhadhu, ini Allah sebutkan sebabnya, innahum ittakhadhu syaitan awliya'a min dunillah. Kenapa Allah sesatkan? Karena mereka menjadikan setan sebagai wali, sebagai pelindung bagi mereka selain Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kenapa Allah sesatkan mereka? Karena mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Ya, jadi ada sebabnya. Wa idza istabahat 'alal jabri, ya. Maka apabila ayat-ayat ini samar bagi si Jabri, yaitu penganut paham Jabariyah, alladzi yara anna af'alal ibad majburuna 'alaiha, yang mereka berpendapat perbuatan hamba dipaksa, ya, bayyanatha al-ayatul ukhra al-katsirah, maka banyak ayat yang lain yang menjelaskan ala adalah ala anna Allah lam yujbir al-ibad, yang menunjukkan Allah tidak memaksa hamba, wa anna a'malahum waqi'atun bi ikhtiyarihim wa qudratihim, bahwa perbuatan hamba kafirnya, berimannya, maksiatnya, taatnya, itu waqi'ah terjadi dengan pilihan mereka dan kemampuan mereka. Ya. Wa adafaha ilaihim, dan Allah menyandarkan amal mereka kepada mereka, fi ayatin ghairu munhasarah, di banyak ayat yang tidak terbatas. Kama hadhil ayat allati adafahu Allahu fiha al-amala ila al-ibad. Sebagaimana di ayat-ayat ini yang Allah, di berbagai ayat yang Allah menyandarkan amal-amal perbuatan hamba itu kepada hamba, baiknya, buruknya. Ya, apakah yang baik atau yang buruk? Hasanaha wa sayyi'aha. Wa idza istabahat 'alal qadariyah an-nufati. Demikian pula, ya. Jadi tersamarkan hal ini bagi kalangan qadariyah yang menolak takdir. Wa dhannu annaha munqati'atun an qada'illahi wa qadarih. Ya. Yang mereka, ya, mereka menyangka bahwasanya, ya, itu merupakan munqati'ah, potongan dari ketetapan dan takdir Allah. Jadi, ya, itu domirahnya itu kembali ke a'malul ibad. Annaha a'malul ibad. Ya. Mereka menyangka bahwasanya, ya, apa namanya, amal-amal hamba, perbuatan manusia itu munqati'atun, artinya sudah terputus, ya, tidak ada kaitannya lagi dengan ketentuan dan takdir dari Allah, ya, itu sudah terputus, tidak ada kaitan. Wa anallaha masya'a masya'a minhum, ya, barakallahu fikum. Dan bahwasanya Allah tidaklah menghendaki perbuatan-perbuatan hamba yang maksiat, yang taat itu dari mereka. Wala qaddaraha, tidak mentakdirkan. Tuliyat alaihi al-ayatu al-kasiratu, maka dibacalah ayat-ayat yang sangat banyak, as-sariha, yang dengan jelas, bitanawuli kudratihi, bikudratillahi likuli syai'in minal-a'yan wal-amal wal-awsaf, yang mencakup kekuasaan Allah atas segala sesuatu, ya, baik dari a'yan, benda-benda, perbuatan manusia maupun sifat-sifatnya. Ya, wa anna allaha khaliqu kulli syai', bahwa Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Wa min dzalika al-a'malul ibad, di antaranya segala sesuatu itu perbuatan hamba. Wa anal abda la yasha'una illa ayyasha Allahu rabbil alamin, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, di antaranya bahwasanya hamba tidaklah mereka berkehendak, berkeinginan kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, rabbul alamin. Ya. Wa qila li ta'ifatain, maka dikatakanlah kepada dua kelompok sesat tadi, ya, innal ayati wan nususa kulluha haqqun, semua ayat-ayat nas Al-Qur'an semuanya benar, yajibu ala kulli muslimin tasdiquha wal imanu biha kulluha, wajib bagi setiap muslim membenarkan dan mengimaninya semua, wa annaha la tatanafa, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada yang kontradiksi, bertentangan. Fahiya waqi'atun minhum biqudratihim wa iradatihim, amal-amal hamba semua terjadi dari mereka dengan kemampuan dan kehendak mereka. Wallahu ta'ala khaliquhum wa khalaqa qudratahum wa iradatahum, Allah yang menciptakan mereka, Allah pula yang menciptakan kemampuan dan kehendak mereka. Masya Allah. Ya, nah, ini sudah dimengerti berarti ini, ya. Wa ma uzmila fi ba'dil ayati, dan apa yang dijelaskan secara global, ya, di sebagian ayat, kalau global, diglobalkan, fassarathu ayatul ukhra. Nah, ini akan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain yang akan merincinya. Wa ma lam yatawaddah fi mawdhi'in, Nah, apa yang Allah belum jelaskan di satu tempat di ayat Al-Qur'an, tawaddaha fi mawdin akhar. Allah akan menjelaskannya di tempat yang lain di Al-Qur'an. Wa ma kana ma'rufan bainan nas. Nah, masyaallah. Dan semua ini sudah jelas, larangan, perintah ini sudah jelas di ya di, jelas di, sudah dikenal oleh manusia. Wa rada fihi Al-Qur'an dan sudah tercantum di Al-Qur'an, amran perintahnya wa nahyan maupun larangannya, kasolati wa zakati wa zina, semisal solat, zakat, zina, zulm, kezaliman, walam yufassilhu falaysa mujmalan. Ya. Dan Allah tidak merincinya mengenai solat, ya enggak? Ya, solatnya berapa rakaat, ada enggak di Al-Quran? Enggak. Berarti ini belum walam yufassilhu falaysa mujmalan. Ini bukanlah sesuatu hal yang global, meskipun Allah tidak merincinya. Li'annahu arsyadahum ila ma kanu ya'rifun. Karena Allah membimbing manusia apa yang ya, manusia sendiri sudah mengetahuinya. Ya, wa ahalahum ala ma kanu bihi mutalabbisin. Dan Allah menjelaskan apa yang tadinya masih gamang ya, bagi mereka masih belum jelas. Falaysa fihi iskalun biwajhin. Maka kalau begitu enggak ada kerancuan lagi ya di Al-Qur'an ini dari aspek apapun. Wallahu a'lam. Ini jelas ya. Kaidah ke-21. Al-Qur'an yajri fi isyadatihi ma'az zaman wal ahwal fi ahkamihi ar-raji'ati lil 'urfi wal awa'id. Al-Qur'an yajri. Al-Qur'an itu berlaku fi irsyadatihi ma'az zaman. Dalam bimbingannya. Ya, yang ya sejalan dengan zaman wal ahwal dan kondisi, fi ahkamihi dalam hukum-hukumnya, ar-raji'ati yang akan kembali kepada urf wal awa'id, kebiasaan ya, kepada kebiasaan. Nah, terus baca Zaki. Mu'ayyanah, maslahah mu'ayyanah, bukan mu'ayyanah, mu'ayyanah, maslahat tertentu. Terus walam yu'ayyin li'ibadihi syai'an makhsusan min al-ihsan wal birri liya'umma kullama yama tajaddada min al-awsafi wal aqwali. Faqad yakunu al-ihsan ilayhim fi waqtin غير الإحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص دون حق شخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله annahu fi bil insani al ma'u fi waqtika wa makanika fi haqqi walidayka fi haqqi walidayka aqarib baik. Kaidah ke-21 ini kaidah yang baru. Ya. Itu Al-Qur'an berlaku pada bimbingannya itu dengan zaman, keadaan dan hukum-hukumnya itu dikembalikan pada urf. Ini adalah kaidah yang jalilah, yang miqdar. Ya, yang jalilatul miqdari, ya, yang sangat penting kadarnya, tinggi nilainya, adzimatun naf'i, manfaatnya sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya bil ma'ruf, ya, untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Itu ma'ruf kan isim maf'ul dari kata 'arafa ya'rifu alladhi 'urifa, begitu kan? Itu apa? Ma'urifa husnuhu syar'an. Itu yang kebaikannya itu, ya, sudah diketahui secara syariat, akal maupun urfan. Aqlan wa urfan, akal maupun kebiasaan. Wanahahu minal munkar, ya. Dan Allah melarang mereka dari kemungkaran, wa huwa ma dhahara qubuhu syar'an wa aqlan wa urfan. Apa itu munkar? Yang telah jelas keburukannya baik menurut sisi pandangan akal, syariat maupun kebiasaan. Wa amara al-mu'minin, dan Allah memerintahkan pada mukminin untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dan Allah mensifati mereka dengan demikian. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan begitu Allah sifati kita. Pemakana minal ma'ruf la yataghayyaru fil ahwal. Ya, barakallahu fikum. Maka perbuatan yang ma'ruf, yang baik, maka dia tidak akan berubah kondisinya. Tidak akan berubah. Ya. Wal awqat, waktu-waktunya pun juga tidak berubah. Semisal sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya dari berbagai syariat yang ratibah, ya. Yang ratibah, yang rutin, ya. Yang rutin artinya continue terus. Nah, maka Allah memerintahkan untuk mengerjakannya di setiap waktu, maka wajib bagi yang lain nadhirul wajib 'alal awwalin fi hadhihi al-ummah. Ya. Maka mana tadi? Maka wajib maka yang wajib bagi yang lain adalah bagi yang lainnya padanan yang wajib itu sendiri atas yang lainnya dari umat ini. Wa makana minal munkar. Nah, sekarang perkara yang munkar tidak berubah, demikian pula dengan berubahnya waktu. Semisal syirik, dulu syirik dilarang, ya sekarang sama. Membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, berzina, minum khamar dan yang lainnya. Sabatat fi kulli zamanin wa makanin. Itu berlaku, tetap berlaku di setiap tempat dan zaman. Tidak berubah. La yakhtalifu hukmuha, hukumnya pun tidak berubah, tidak berselisih. Nah, kalau sekarang hukumnya yakhtalif bi ikhtilafil amkina wal azmina wal ahwal wa huwa muradu al huna wal muradu huna. Nah, sekarang kalau hukumnya itu, selama hukumnya berubah dengan perubahan tempat, zaman dan kondisi, maka inilah yang dimaksud di sini. Fa inna Allah ta'ala yarudduhum fihi ilal 'urf. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka dalam perkara ini kepada kebiasaan, adat, kepada adat. Ya, sama tidak menyelisihi syariat. Al-'adah muhakkamah. Ya. Wal maslahah al-mutaayyanah, dan maslahat tertentu fi dzalikal waqt. ya fi dzalikal waqt, di waktu tersebut. Dzalika li'annahu amara bil ihsan ila al walidain, yang demikian Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, dalam ucapan, perbuatan, dan Allah tidak merinci kepada hamba-Nya sesuatu pun yang khusus dari berbuat, dari jenis perbuatan kebaikan, ya, ihsan wal bir. Kenapa dia umma kullama tajaddada min al awsaf min al ahwal? Naam. Kenapa demikian? Allah tidak mengkhususkan hal ini supaya meliputi semua seluruh perkembangan sifat dan kondisi. Ya. Faqad yakunul ihsan ilaihim fi waqtin ghairal ihsan fil waqtil akhir. Karena kenapa? Suatu kebaikan, ya, kepada kedua orang tua pada waktu tertentu bisa jadi tidak sama dengan bentuk kebaikan pada waktu yang lain. Wa fi haqqi syakhsin duna syakhsil akhar. Ya, kebaikan kepada seseorang bukan belum tentu itu baik bagi orang yang lain. Fal wajib alladhi aujabahu Allah, maka perkara yang wajib yang Allah wajibkan adalah an-nadhar. Ya. Nah, ini mesti memperhatikan fil ihsan al-ma'ruf fi waqtika. Ya. Berbuat kebajikan yang ma'ruf pada waktu Anda, tempat Anda. Ya, dan hak kedua orang tua Anda. Ya, misal dalika ma'amara bihi minal ihsan ila al-aqarib. Contohnya adalah yang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, jiran, tetangga, teman-teman dan yang lainnya. Ya, fa inna dalika raji'un fi naw'ihi wa jinsihi wa afradihi ila ma yata'arafuhu an-nasu ihsana. Ya, maka bentuk kebaikan ini dikembalikan kepada jenisnya, pada nau, ya. Semua kebaikan ini semua nauknya, nau itu apa sih? Jenis, ya. Jenisnya ini jenis juga. Jenis afradnya, ya. Ya. Itu dikembalikan kepada apa? Kepada apa yang sudah dikenal oleh manusia itu sebagai kebaikan. Kata dikatiduhu minal uquq. Demikian pula lawannya dari perbuatan durhaka kepada orang tua, wal isaah, berbuat kejelekan. Maka yunzaru fihi ilal urf, maka yang mesti dilihat ini adalah dikembalikan kepada al urf. Cukup dulu, ya, nanti besok lanjutan ke kaidah ke-21. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.